dan saudara Monique. Acara pertukaran cincin dimulai. Silakan. Maka resmilah pertunangan saudara Roma Irama dengan saudari Monique. Semoga berbahagia sampai ke jenjang pernikahan. Untuk melengkapi kebahagiaan kita malam ini, saudara Monique mohon agar saudara Roma Irama berkenan menyanyikan lagu ciptaan yang terbaru. Bagaimana? Setuju? Setuju. Baiklah para hadirin, saya akan membawakan sebuah lagu. Lagu mana yang paling berkesan dalam hidup saya? Terbayang, waktu satu jam.